Check my song. Yeah, go. Berpaling muka bila saling bertatap mata. Seolah kita tiada pernah saling meminta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir memutar kata. Bakal lali karo awakmu kuwi sing ayu lan kemayu kaya widodari. Donga pangestuku iki pancen dinggo awakmu. Raimu ra iso ilang saka sirahku. Mungkin iki takdirku ra iso nyandhing dirimu. Apa mergo dirimu sing terlalu kaku, ora iso ngomong karo wong tuamu. Nek aku pancen tresno karo awakmu itu ra bakal tak lalekne nalika dek jaman semono. Kowe janji tresno karo awakku, aku yo ora lilo nek kowe ninggalke aku. Sakjane uripku mung kanggo dirimu, duhe wong ayu, aku pengen njaluk bali. Pangapura karo kowe, duh wong ayu, aku pengen njaluk bali katenan sing tak janji yo kepucan ning ati. Manis di bibir, memutar ganda. Citra janji suci marang nalika duwanita sediyane gawe sliramu dadi nelongso. Nanging ketekuwi mergo aku tansah sawiji marang sliramu wanita kang gawe tangis ati. Awan bengi aku mung tansah iso memuji, muga kowe iso wawat pacobaning yayi. Dan gawe cuwong marang janji suci yen mengkono mung aku iso kuat duh tanpa sliramu sing tak tresnane. Aku pengen bali njaluk pangapura karo kowe do wong ayu, aku pengen bali njaluk katresnan sing tak benjani karo kowe do bebujane ngati. Wis tak dodo pancen aku Citra, wis dodo pancen aku